الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita membaca syarah Kitabil Kabair li Fadilatil Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan hafidhallahu ta'ala, yang mana pada bab yang sebelumnya kita telah menyaksikan bab dzikr al-ya'as min rahillah wal-amni min makrillah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masuk bab yang baru, bab dzikr su'idhan billahi azza wa jal, bab yang menyebutkan tentang su'udzon, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal, yang tentunya beliau mu'allif rahimahullah ta'ala maksudkan hal ini untuk menjelaskan bahwasanya su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal, adalah termasuk di antara dosa dari dosa-dosa besar. Dan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, perbuatan Allah, berprasangka kepada Allah sesuatu yang tidak layak berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang benar, maka barang siapa yang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kaum mukminin atas musuh mereka, maka ini merupakan bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berprasangka kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pendengaran, penglihatan, tidak memiliki iradah, Allah tidak berbicara dengan seorang pun dari kalangan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, tidak di atas arsy-Nya, maka ini pun juga termasuk su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan, tidak akan mengumpulkan kembali hamba-Nya setelah kematian mereka, untuk diberikan balasan. Naam, sesuai dengan apa yang mereka perbuat sewaktu di dunia. Ya. Orang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan, orang yang berbuat kejelekan akan mendapatkan kejelekan. Maka ini pun termasuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berprasangka Allah Subhanahu wa taala memiliki anak sekutu dan ada seseorang yang bisa memberikan syafaat tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu juga buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berprasangka bahwasanya apa yang menimpa hamba dalam kehidupan dunia ini tidak berdasarkan takdir Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ini juga buruk sangka kepada Allah. Siapa yang mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan hambanya tatkala hamba tersebut memohon kepada Allah, Allah tidak akan memberikan apa yang diminta hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa hambanya, Allah akan menyia-nyiakan hamba yang meminta pertolongan kepada Allah, yang bersandar bertawakal kepada Allah, ini pun juga termasuk berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Maka siapa saja yang dia berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi yang berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, hikmah Allah, janji Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia terjatuh kepada perbuatan su'udzon, yang itu adalah merupakan dosa di antara dosa-dosa besar. Naam. Yang pada hakikatnya su'udzon ini adalah merupakan di antara sifat dari sifat-sifat mereka, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kufar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, dalam surat Al-Fath ayat yang ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat dhannina billahi dhannas sau 'alaihim dairatu sau wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'addalahum jahannam wa sa'at masira. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, menyiksa mereka, orang-orang munafik, baik yang laki-laki demikian pula yang perempuan, dan juga orang-orang musyrik, baik yang laki-laki demikian pula yang perempuan, orang-orang yang mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang jelek, yang buruk, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong agamanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggikan kalimatnya, agama ini. Ya. Demikianlah prasangka-prasangka yang jelek yang lainnya. Naam. Ya. Allah akan mengazab, akan menyiksa mereka. Alaihim dairatus sau. Ya. Mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Allah melaknat mereka, Allah menyediakan bagi mereka jahanam. Dan jahanam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali bagi mereka. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan terhadap bahwasanya mereka orang-orang kafir dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang musyrik, yang mana mereka adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berprasangka dengan prasangka yang batil, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, tidak akan memberikan pertolongan terhadap agamanya. Mereka menginginkan kaum muslimin itu celaka, binasa. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala naam, ya, mengembalikan tipu daya mereka di hadapan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada mereka dengan dua siksaan, siksaan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia, alaihim dairatus sau. Mereka akan mendapatkan giliran untuk mendapatkan adab yang jelek, yang buruk. Nah, dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati mereka terbakar dengan kesedihan dan kesempitan tatkala mereka melihat ternyata kaum muslimin, kaum mukminin agama Islam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuhnya. Dan dalam kehidupan akhirah Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dengan kemurkaan yang keras. Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya, Allah melaknat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam jahanam. Maka su'udzon billah, berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sifat dari sifat-sifat mereka, orang-orang munafik. Ya, orang-orang musyrik. Ya. Sehingga dari sini jelas bagi kita su'udzon billah adalah merupakan ya di antara dosa-dosa besar. Oleh karena itu, ya, yang bagi dan muslim, ya, sepantasnya bagi setiap muslim, an yakuna daiman husnadzon bi rabbihi, untuk senantiasa terus-menerus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma balagat sayi'atuhu wa ta'azamat dzunubahu wastadda karbuhu. Ya, betapapun kesalahan-kesalahan yang dia berbuat, ya, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa-dosa yang dia lakukan, sedahsyat apapun kesulitan, kesempitan yang ia alami, maka tidaklah senantiasa husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya tatkala dia bertobat dari kesalahan dan dosa-dosanya. Ya. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kelapangan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat. Ya, kepada hamba-hambanya. Yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, akan menyingkap kesulitan, kesusahan, kesempitan yang dialami hambanya. Nah, ya. Itu yang sepantasnya ada pada diri seorang muslim untuk senantiasa husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang sangat penting. Nah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah qalbiyah jalilah. Ibadah-ibadah hati yang agung. La yatimu imanul abdi illa bihi. Yang tidak akan sempurna iman seorang hamba kecuali dengannya. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara wajibatut tauhid, kewajiban-kewajiban tauhid. Nah, ya. Dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ma yaliku billah, dengan sesuatu yang memang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, wa i'tiqadu ma yahiqu bi jalalihi, demikian pula meyakini sesuatu yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala, wa mataqtadihi asmaullah, dan segala sesuatu yang itu menjadi tuntutan, apa yang ditunjukkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hikmah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Seorang hamba berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu akan merahmatinya. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kesusahan yang ia hadapi. Allah akan menghilangkan enam kesedihan yang ia alami. Berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa-dosanya. Yang tentunya itu semuanya nah disertai dengan seorang hamba itu berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Naam. Karena la syakka wa la raib anna husnudzon, ya, suatu yang tidak diragukan, yang namanya husnudzon harus disertai dengan perbuatan kebaikan, perbuatan ihsan. Nah, ya. Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan, la raiba anna husna zon innama yakunu man ihsan. Tidaklah diragukan yang namanya husnudzon, berbaik sangka itu, nah, sesuatu yang disertai dengan perbuatan kebaikan. Nah, fa innal muhsin ahsana dhon bi rabbi an yujaziyahu ala ihsanihi wa alla yakhlifa wa'dahu wa ayaqbala taubatahu. Karena orang yang berbaik sangka, husnudzon kepada Rabbnya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan atas kebaikan perbuatan ihsan yang dia lakukan. Dia berbaik sangka kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Naam. Ya. Ini orang yang berbaik sangka, maka tentunya akan disertai dengan perbuatan ihsan. Naam. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Naam, Allah tidak akan memenuhi janjinya. Naam. Dan akan menerima tobatnya, sehingga terdorong untuk dia senantiasa istighfar, bertobat, memperbaiki amalannya. Karena meyakini itu semuanya. Wa amal musyi al-musyir anal kabair wal-zulm wal-mukhalafat. Naam. Fa inna wahsyatil ma'asi wal-zulmi wal-harami tamna'uhu min husni dhun bi rabbihi. Ya. Naam. Barakallahu fiik. Kata beliau rahimallahu ta'ala, adapun orang yang berbuat kejelekan terus menerus di atas dosa-dosa besar, kezaliman, ya, demikian pula penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat, maka sesungguhnya kerisauan yang ditimbulkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, kedoliman, keharaman yang dia terjatuh padanya, itu akan mencegah, menghalangi seorang itu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala, tatkala beliau menjelaskan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadan minkum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. Janganlah seorang di antara kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, fa ahsin dhannaka billah wa dhanna bi annahu ya'fu anka subhanahu wa huwal 'afuwul ghafur wa annahu yaqbalu minka wa anna yudkhiluka al-jannah li'annaka wahidun muslim walakin ma hadha tahdhar sayyi'at bi anna sayyi'at ya na'am tuqdibuhu subhanah wa tahdhar sayyi'at wal ma'asi na'am wa ahsin dhannaka bi rabbika ma'a taubah ila Allah wa mal hadr ahsin dhannaka bi rabbik wa la taqnut wa la tai'as wa in kana indaka ma'siyah walakin 'alaika an tubadir bit taubah wal islah qabla al maut li anna al ma'asi tujibu su'al dhon billah tad'u ila su'i dhon billah. Naam, kata beliau, maka hendaklah engkau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah akan memaafkanmu. Allah zat yang memaafkan, mengampuni. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat darimu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan engkau dalam jannah. Karena sungguhnya engkau seorang yang muwahid, seorang muslim. Akan tapi bersamaan ini, engkau berhati-hati dari perbuatan kejelekan. Ya, karena kejelekan-kejelekan itu akan menjadi sebab kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. engkau berhati-hati dari kejelekan, kemaksiatan, dan berbaik sangkalah engkau kepada Rabbmu, disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai, ya. Naam. Engkau tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Walaupun engkau memiliki dosa dan kemaksiatan, akan tetapi yang wajib bagimu adalah untuk bersegera bertobat, memperbaiki diri sebelum meninggal. Kenapa demikian? Karena dosa, kemaksiatan akan menjadi sebab seorang itu suudan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong hamba itu untuk suudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang wajib bagimu untuk berhati-hati dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anta tajtahida fi ihsani dzannika bi rabbik, dan engkau bersungguh-sungguh untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang disertai dengan perbuatan kebaikan. Nah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan dari perkataan Qayyim rahimahullah taala, dan apa yang kita bisa simpulkan dari perkataan Syaikhul Islam bin Baz rahimallahu taala. Naam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asar, pengaruh yang baik dalam kehidupan seorang mukmin. Ya. Demikian pula ba'da mamati, setelah meninggalnya seorang mukmin tersebut. Fa amma fi hayatihi, adapun di masa kehidupan seorang mukmin. Ya. Fa innal mu'mina haitsu yuhsinu dzan bi rabbi, ya, la yazanu qalbu mutma'innan wa nafsu aminah radiyah. Naam biqada'illah wa qadarihi. Adapun di masa hidupnya seorang mukmin tersebut, maka ketika seorang mukmin itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan hatinya itu senantiasa tenang. Ya, jiwanya merasa aman dan ridho. Naam, terhadap ketetapan-ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan husnuzan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan hamba tersebut senantiasa memiliki harapan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mempunyai harapan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senantiasa demikian kondisinya. Sama saja di saat kondisi dia senang ataukah susah, lapang ataukah sempit, maka orang yang punya naam, ya, dalam hatinya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa menumbuhkan harapan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya, dengan husnudzon billah akan menjadikan seorang mubadarah, ya, untuk bersegera ila talabi afillah wa maghfiratihi, akan menjadikan seorang hamba itu bersegera untuk mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya menjadikan seorang hamba tersebut untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengetahui, meyakini Allah senantiasa membuka pintu taubatnya kepada hambanya, siapapun dia, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa dan kemaksiatannya. Naam, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiu an-nahar. Ya. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu al-lail hatta tatla syamsu min maghribiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat hambanya yang berbuat kejelekan, ya, di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat hambanya yang melakukan kejelekan di malam hari. Ya. Terus yang demikian tersebut, Allah buka pintu tobatnya untuk hambanya hingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Nah, ya, sebagaimana pula husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala Ketika seorang meyakini tentang kebenaran janji Allah SWT, di mana Allah SWT akan berikan pertolongan kepada hambanya, Allah akan mewakafkan kaum mukminin di muka bumi ini. Ketika mereka menolong agama Allah SWT menjalankan syariatnya, maka akan menjadikan seorang hamba tersebut bersungguh-sungguh untuk beramal demi agama ini, mendakwahkan agama ini di jalan Allah SWT kepada manusia, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Nah, karena dia yakin akan janji Allah SWT dan yang lainnya. Ini di masa kehidupan dia, sewaktu di dunia. Adapun setelah meninggalnya, maka sungguhnya husnuzan kepada Allah SWT. Naam, ya, memberikan asar bagi orang yang beriman, bagi seorang muslim, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT, diterima taubatnya, yang padanya ada keselamatan, keberuntungan dalam kehidupan akhirat untuk dimasukkan ke dalam jannah, yang karenanya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada umatnya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, qabla wafatihi bi thalathin. Naam, sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ada yang diriwayatkan Imam Muslim, jangan salah seorang di antara kalian itu meninggal melainkan dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Maka barang siapa yang dia berprasangka kepada Allah SWT dengan prasangka yang baik, Allah SWT akan memaafkannya, Allah SWT akan mengampuni dosanya, Allah SWT akan menerima taubatnya, disertai dengan dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah SWT dengan berusaha mendatangkan, memenuhi syarat-syarat untuk diterima taubatnya, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatannya. Maka Allah SWT itu tergantung prasangka hambanya terhadap dirinya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya tersebut. Ketika hambanya mengharapkan untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT, agar supaya diterima taubatnya, dengan dia berupaya bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah SWT, maka Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan harapan hamba tersebut kepadanya. Inna ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung, ya, atas prasangka hambaku terhadap diriku. La yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Jangan salah seorang itu meninggal kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka kepada Allah dengan sesuatu yang layak bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan Allah, hikmah Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, oleh karena itu, ulama ussalaf, mereka sangat perhatian dengan permasalahan ini. Ya, mereka adalah orang yang paling bersemangat, yang paling banyak berdoa, agar supaya Allah memberikan kepada dirinya, untuk supaya berbaik sangka kepada Allah SWT. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak dibadai melainkan dia, ma'u tiya abdun mu'min syai'an khaira min husni zat billahi azwajan. Tidaklah seorang hamba yang beriman diberikan sesuatu yang lebih baik dibandingkan berbaik sangka kepada Allah azwajan. Walladhi la ilaha illa khairuh, la yuhsin abdun billahi ta'ala dhanna illa a'tahu Allahu dhannahu dhalika bi anna al-khair biyadi. Tidak ada ilah yang berhak dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, ya, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak dibandingkan dia, tidaklah seorang hamba itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan prasangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena kebaikan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Sa'd bin Jubair radhiyallahu rahimallahu taala yad'u, dan dahulu Sa'd bin Jubair rahimallahu taala senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka sidqat tawakkal tawakkuli alaik na'am wa husna dhanni bika. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kejujuran dalam bertawakal kepadamu, dan aku mohon kepadamu untuk berbaik sangka kepadamu. Ya. Oleh karena itu, sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa daiman abadan husnudzan bi rabbih tabaraka wa taala. Untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Betapapun kondisinya, mahma balagat sayyi'atuhu wa ta'azzama dzunubuhu wastaddat karbuhu. Ya, betapapun sampai sekian banyak kesalahan, besarnya dosa yang dia terjatuh di dalamnya, sulitnya kehidupan yang dia alami, kesusahan yang ia rasakan. Nah, untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubatnya dan akan menerima taubat hamba yang senantiasa bertobat kepadanya. Ya, pintu rahmat Allah itu dekat. Lapangan Allah Subhanahu wa taala dekat untuk hamba-Nya. Naam. Ya. Dan jangan sampai seorang hamba tersebut berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana su'udzan billah adalah merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Yang itu adalah merupakan di antara sifat dari sifatnya mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrik, waliyadu billah. Tidak sepantasnya seorang muslim naam berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisinya. Naam, hendaklah dia senantiasa khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Adapun adillah yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, kita akan baca di kesempatan yang berikutnya. Bismillahi ta'ala. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.